tabanca la hima de hoy tiran taura de nai batingaka chico yo malam tibo de nai butuh balangang langang bisa tunggu tadi yo nan balala ya ikatka mandai mandai oi mandai mandai nan kadu ba Badan saja komandeoy gabak di hati nanden tangguang ta kasihan kaden kaduka.